kebaikanmu. Swear, swear lo ya. Tapi aku tak berdaya. Wow, yawa yawa. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Terima kasih Bang, matur nuwun. Padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. Dipersilakan semoga buat Bapak Big Boss Maman Kobrak. Semoga silakan ke sini Pak Bos. Silakan aja ke sini yuk. Semoga saudara Maman Gobrak. Terima kasih. Matur nuwun, Pak. Wasik. Matur nuwun. Goyang dong. Digoyang, digoyang ini. Untuk hidup bersamaku di dalam mahligai indah. Matur nuwun Mbak Wasik. Hancur sudah harapanku bagai debu yang berterbangan, luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Terima kasih. Berdoa hancur sudah harapanku bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Sendiri.